إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Masih kita pembahasan pembatal keislaman yang ketujuh, as-sihir. Telah kita lewati keterangan dari Syarih rahimahullah bahwa sihir muharramun fi jami'i syara'ir rusul. Wa sihir adalah perkara yang disepakati keharamannya pada seluruh syariat yang dibawa oleh para rasul. Di sini menunjukkan kepada kita tentang betapa jelek dan bahayanya sihir. Jadi seluruh syariat yang dibawa oleh para nabi, para rasul sebelum syariat Islam ini yang dibawa oleh nabi kita, semuanya ya mengharamkan sihir. Mereka itu perkara yang tentunya sangat gharib ya, ketika sebagian manusia mendatangkan tafsil atau taksim ya, bahwa sihir di sana ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Nah, di sini menunjukkan betapa pentingnya untuk belajar ilmu syar'i, lebih khusus lagi dalam permasalahan ini, yakni masalah akidah ya, melalui jalur yang lurus, yang benar ya. Tidak cukup bagi seorang untuk mengandalkan kemampuan di dalam bahasa Arab ataupun ilmu-ilmu yang lainnya dari perangkat di dalam memahami ilmu syar'i ini tanpa adanya upaya untuk mempelajari ilmu ini melalui jalurnya. Sebagaimana gambaran yang saya sampaikan adanya munculnya pembagian yang sangat gharib, sangat aneh. Sesuatu yang telah disepakati tentang keharamannya dari seluruh syariat para nabi, para rasul. Ya, kemudian muncul ya, datang pembagian tentang sihir, ada sihir yang diharamkan, ada sihir yang dibolehkan. Ya. Sementara seandainya pun ya, sebagaimana nanti akan disebutkan tentang khilaf dan permasalahan ini, yakni adanya pembagian sihir yang datang dari Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau tidak membagi sihir yang boleh, sihir yang haram, tidak ya, tetapi sihir yang sampai pada tingkatan kufur, sihir yang itu terkait dengan yakni penggunaan media-media adwiyah, yakni ramuan, ramuan-ramuan ataupun obat-obatan yang sepintas seperti sihir, ya, tapi tidak dengan bantuan syaitan. Hanya ini kepandaian untuk merekayasa. Nah, yang seperti ini saja beliau rahimahullah menghukumi sebagai perkara yang haram, ya, karena ini terkait dengan kezaliman yang biasanya mereka melakukan. Ini tujuannya untuk mengambil harta manusia dengan jalan yang haram. Atas dasar itu, dari mana ya muncul pembagian ada sihir yang diharamkan, ada sihir yang dibolehkan. Ya, Allahul musta'an. Maka dari itu, ya, saya ingatkan kembali bahwa termasuk di antara syarat dari kebenaran kesungguhan taubat dari seorang yang terperangkap dengan hizbiyah, entah itu mengikuti ya sururiyin, ya, tanpa pemahaman sururiyah ataupun ikhwaniyah ataupun tablighi, ya, atau ya, di masa kita muncul golongan halabi, ya, demikian juga hajuriyin dan sekian banyak dari kelompok-kelompok yang menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah. Maka wujud kesungguhan taubat yang menunjukkan benarnya taubat mereka adalah dengan keseriusan belajar, ya, meskipun mungkin saja tapi sebelumnya, ya, di sebuah kelompok hizbiyah seseorang diustadkan atau disyekhkan, ya, ketika dia menyatakan rujuk kepada jalan salaf, awal kali dari kesungguhan rujuknya adalah belajar, bukan mengajar, ya, tetapi belajar. Karena tanpa itu, maka kekeliruan-kekeliruan pemahaman yang terjadi padanya tidak akan terbersihkan, ya, sehingga muncul semisal tadi yang saya contohkan, bahwa sihir itu ada yang diharamkan dan ada yang dibolehkan. Dan tentunya ini perkara yang sangat khatir, sangat berbahaya, ya, seorang yang belajar kepada orang yang seperti ini dalam keadaan thiqah, percaya terhadap orang yang seperti ini, dia akan ikut terseret di dalam pemahaman yang salah tersebut. Termasuk dalam hal ini, ya, bahwa tidak cukup seseorang yang taubat dari hizbiyah hanya sekedar untuk dia menyatakan saya rujuk, ya, karena terkadang masih tersisa di sekian perkara-perkara istihsanat, anggapan-anggapan baik terhadap sesuatu yang itu adalah penyimpangan. Satu contoh misalnya, ya, seorang menyatakan taubat dari pemikiran sururiyah, ya, ternyata, ya, terkadang muncul anggapan bahwa penyimpangan yang terjadi pada kelompok sururiyah ini perkara yang remeh, ringan. Ya, pernah pada satu kejadian salah seorang talib, ya, pada majelis itu bertanya, minta keterangan atau bimbingan penjelasan tentang apa itu sururiyah. Baik. Nah, kemudian dijawab dengan jawaban yang mungkin Anda bisa menilai sendiri. Ya. Kata sang pengajar ini, as-sururiyah, ya secara makna gitu. Itu nisbat kepada surur. Surur itu artinya gembira. Ya, sehingga kalau kalian dikatakan sururi, itu mestinya enggak usah tersinggung. Ya. Karena artinya kan kalian orang yang gembira. Selesai keterangannya. Seandainya dia maksudkan ini dalam rangka lelucon, ini juga bukan pada tempatnya. Karena yang bertanya itu dalam keadaan serius membutuhkan jawaban. Ya, dari sini ini sebagai gambaran contoh betapa pentingnya ya untuk kita di dalam belajar untuk melihat, memperhatikan tentang keadaan orang yang kita belajar kepadanya. Jika tidak, iyadzan billah, kita terseret di dalam pemahaman yang keliru dikarenakan terbawa dengan model pengajar yang seperti itu. Baik, kita masuk ke keterangan berikutnya. Dan mungkin sedikit mengulang ya. Faman fa'alahu aw radiya bih kafara. Maka barang siapa melakukan praktek sihir atau ridho dengan ditempuhnya praktek tersebut, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Nah, termasuk yang dijadikan misal contoh oleh seorang yang mengatakan bahwa sihir itu ada yang dibolehkan. Baik, dicontohkan ya katanya, dan dia sangat disayangkan dalam hal ini. Katanya ini disebutkan oleh Syekh Saleh atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid, sementara tidak ada keterangan yang demikian dari Syekh, dan perkara yang sangat jauh yang semisal ini ya kemungkinannya terjadi dari Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi di dalam Al-Qaulul Mufid sendiri tidak ada pembagian seperti yang disebutkan adanya sihir yang dibolehkan dan tidak. Dicontohkan, ya. Contohnya sihir yang dibolehkan katanya. Ketika di suatu tempat, ya, tidak ada orang yang bisa merukyah. Yang ada hanya tukang sihir. Ya. Maka katanya, ya. Di saat itu dibolehkan untuk meminta bantuan tukang sihir tadi untuk mengobati apa sihir dari orang yang terkena sihir. Subhanallah. Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, hafizahullah wa ra'ah, pada kitab beliau Durus fi Nawakidul Islam, ya, beliau menyebutkan ya tentang perkara ini, yakni bahwa seseorang ya tidak boleh dengan alasan apapun untuk mengambil bantuan dari tukang sihir untuk meminta melepaskan sihir. Baik, karena ini perkara yang haram ya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah pada kitab Tauhid beliau menyebutkan tentang bab an-nushrah. Ya. Nushrah, yani melepas sihir dengan sihir, dan ini termasuk ya diantara bentuk ridho terhadap perbuatan sihir. Ya, sementara ya kita tahu untuk meruqyah tidak harus ada seorang yang profesinya tukang ruqyah. Ya, termasuk diantara ruqyah adalah surat Al-Fatihah. Siapa di antara muslimin yang enggak hafal surat Al-Fatihah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan tentang di antara sekian pengalaman yang beliau alami pada perjalanan umrah beliau dari Syam ya hingga sampai di Makkah. Beliau mengalami sekian kali sakit dan beliau di saat itu ya tidak ada obat yang beliau bawa. Beliau meruqyah dirinya dengan surat Al-Fatihah. Dan beliau merasakan faedah yang sangat berharga. Ya. Apa ada seorang muslim tidak hafal surat Fatihah? Ya, demikian juga surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ya, ini bisa digunakan untuk meruqyah. Ya, dan termasuk hal yang sangat disayangkan juga terjadi pada sebagian duat yang menisbatkan diri kepada salaf. Ya, mereka melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh salafun salih dalam keadaan sangat mungkin untuk mereka melakukannya seandainya ini perkara yang dibolehkan, yakni membuka klinik-klinik ruqyah. Ya. Ya, terjadi pada sekian banyak duat yang sesungguhnya sebagaimana kesimpulan yang ditegaskan oleh Syekh Rabi' dalam fatwa beliau terkait dengan masalah yang dimaksud, yakni membuka klinik-klinik ruqyah, hakikatnya adalah upaya untuk mengambil harta manusia, ya, dengan jalan yang tidak dibenarkan. Ya. Kalau ada yang beralasan, lo bukankah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri pada kejadian, yakni ketika ada seorang yang, yakni dari kepala suku yang terkena hewan berbisa, bukankah dia meminta upah? Berarti ini dibolehkan, dalil menunjukkan bolehnya mengambil upah dari ruqyah. Syekh Rabi' dari lewat ini, ya. Beliau menerangkan bahwa yang dilakukan oleh mereka yang membuka klinik-klinik ruqyah, ya, mereka melakukan itu tidak sebagaimana athar yang datang dari sahabat Abu Sa'id tersebut. Karena upah yang diambil oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu setelah apa? Sembuhnya orang yang diruqyah tersebut. Sementara mereka, apakah demikian? Jawabnya tidak, ya. Dalam keadaan sembuh atau tidak sembuh, ya, sekali ruqyah sekali bayarnya sekian, dua kali bayarnya sekian, tiga kali sekian. Ya. Ini yang terjadi pada mereka, dan itu jelas ketika mereka beralasan bahwa kalangan para sahabat juga ada yang mengambil upah atas ruqyahnya, maka ini pendalilan yang bukan pada tempatnya. Ya, menunjukkan kepada kita berapa banyak orang-orang yang berdalil dengan suatu dalil dalam keadaan tidak paham dalil itu di mana penempatannya. Ya, jadi jangan sampai ada anggapan di antara kita, oh fulan juga punya dalil. Ya, tidak sembarang dan tidak setiap orang yang membuat dalil mereka memahami bahwa itu adalah dalil tentang permasalahannya. Ya, terlebih kita tahu ahlul ahwa wal bidah dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, ya, yang membedakan dari jalan ahlus sunnah, bahwa mereka punya keyakinan, punya prinsip terlebih dahulu, baru setelah itu cari dalil. Ya. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka mendapatkan dalil dan dalil itulah yang kemudian dijadikan sebagai prinsip. Ya. Allahul musta'an. Kemudian li'an radhi kal fa'ili. Dikarenakan seorang yang ridha hukumnya seperti seorang yang menempuh perbuatan tersebut. Ya, seorang yang ridha terhadap dilakukannya sihir, ya, maka hukumnya sebagaimana seorang yang melakukan sihir itu sendiri. Kemudian wa dalilu qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnah fala takfur. Ini dalil yang menunjukkan bahwa mempelajari sihir, ya, ini adalah kekufuran, yakni apa yang Allah beritakan tentang perkataan dua malaikat Harut dan Marut yang Allah turunkan sebagai ujian bagi manusia, siapa yang mau untuk mengikuti kitabullah yang Allah turunkan kepada mereka dan siapa yang justru berpaling kepada sesuatu yang membahayakan mereka. Kedua malaikat itu tidaklah mengajari seorang pun, ya, sampai keduanya menasihati innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, ujian, ya, untuk menguji, fala takfur, maka jangan kalian kufur. Menunjukkan di sini bahwa mempelajari sihir, ya, ini tidak mungkin, ya, tanpa adanya sesuatu yang menuntut kekufuran mereka, yakni permintaan pertolongan kepada asyayatin untuk membantu sihir mereka. Fadallat hadhihi al-ayah ala kufri sahir. Maka ayat ini menunjukkan akan kekufurannya, yakni tukang sihir. Ya. Bahkan lebih daripada itu, ya, baru mempelajari sihir ini sudah merupakan kekufuran. Meskipun dia belum berprofesi sebagai tukang sihir. Wa hadha huwa madhhab al-Imam Ahmad wa Malik wa Abi Hanifah. Dan inilah mazhab al-Imam Ahmad, Imam Malik dan Abu Hanifah. Ya, yang menyatakan bahwa sihir merupakan kekufuran, ya, tanpa tafsil, tanpa rincian. Wa huwa qaulul jumhur. Dan yang demikian, ya, pendapat yang menegaskan bahwa sihir adalah kekufuran, ya, biduni tafsil, ya, yani tanpa adanya rincian, bahwa seluruh yang namanya sihir itu merupakan kekufuran, baik medianya itu dengan bintang, ya, dengan melihat bintang, atau sihir dengan melihat telapak tangan, ataupun dengan tali, ya, dengan buhul-buhul, ataupun dengan mantra-mantra, ya. Maka semuanya pada hukum kekufuran. Dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Kemudian wa dhahaba Asy-Syafi'i ila annahu idza ta'allama as-sihra yuqalu lahu siflana sihraka fa in wasafa ma yastawjibu al-kufra mithlu sihri ahli Babil min at-taqarrub lil kawakib wa annaha yani anna al-kawakib taf'alu ma yutlabu minha fa huwa kafirun wa in kana la yasilu ila hadd al-kufri wa i'taqada ibahatahu fa huwa kafirun li istihlal al-muharram wa illa fala. Adapun al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat bahwa sungguhnya kalau ada seseorang yang belajar sihir, maka dia ditanya, jadi diminta untuk menerangkan, menggambarkan tentang bagaimana sihirnya, ya. Kalau sihir yang dia pelajari, ya, sesuatu yang padanya fa in wasafa ma yastawjibu al-kufra, yang menuntut kekufuran, seperti, ya, sihir yang ada pada ahlu Babil, ya, penduduk Babil, Babilonia, ini salah satu tempat di Irak, ya, yang diturunkan di sana, yakni dua malaikat tersebut sebagai ujian bagi manusia. Minat taqarrubi lil kawakib, yang sihir mereka ini ditempuh dengan taqarrub, melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada bintang-bintang. Wa annaha yani anna al-kawakib taf'alu ma yutlabu minha, bahwa bintang-bintang itu akan melakukan apa saja yang diminta, ya, darinya. Maka jika sihirnya demikian fa huwa kafir, ya, maka dia telah kafir. Demikian juga tentunya, ya, sebagaimana demikian hakikat sihir, yakni istifdam asy-syayatin, ya, meminta bantuan kepada syaitan-syaitan untuk mewujudkan apa yang diharapkan atau diinginkannya. Sehingga, ya, istilah apa yang digunakan oleh sebagian orang bahwa Pak Fulan punya khodam, ya, ini sesuatu yang ma'ruf kalangan mereka para penganut tarikat sufi, ya, bahwa pembesar-pembesar mereka punya khodam, ya, para pembantu dari kalangan jin. Ada yang untuk penjaga rumahnya, ada yang untuk penjaga kebunnya, ada yang bermacam-macam, ya. Jadi punya khodam-khodam, pembantu-pembantu dari kalangan jin, ya. Padahal jin-jin tersebut, ya, tidaklah akan memberikan apa yang diharapkan oleh orang yang minta bantuan padanya kecuali dengan konsekuensi, yakni kesyirikan. Adanya jenis peribadatan tertentu yang ditujukan kepada jin-jin tadi, entah itu bentuk penyembelihan ataupun doa ataupun hal-hal yang lainnya. Kata beliau selanjutnya, wa in kana la yasilu ila haddil kufri, ya, akan tapi jika apa yang dikatakan sihir tersebut, ya, ini dari pengistilahan karena tersembunyinya sebabnya bagi orang, maka ini, ya, diistilahkan sihir karena bisa saja ditambuh dengan misalnya ramuan tertentu, ya, seperti, ya, kita mengenal pada bahan-bahan kimia, ya, ada jenis-jenis, ya, cairan yang ketika sendiri-sendiri dalam kondisi bening, ya, tetapi ketika dicampur, ya, yang kalau kita menuang dua air, ya, yang bening dicampurkan tetap bening. Nah, pada sebagian bahan kimia, ya, maka ketika dua bahan itu dicampur akan memberikan sifat yang berubah, terkadang menjadi hitam atau warna-warna yang lainnya. Ya, jadi bukan karena bahwa dia melakukan itu dengan bantuan jin, tetapi dengan, yakni, kepandaian untuk bagaimana meramu dari bahan-bahan tertentu yang itu di luar dari jangkauan orang yang melihat dari sebab-sebabnya. Dia sendiri tahu kalau bahan tertentu dengan bahan tertentu akan berefek demikian. Ya. Demikian juga dengan kecepatan, apa yang disebut kecepatan tangan. Ya, misalnya, wa in kana la yasilu ila hadil kufri, akan tapi, ya, jika sihirnya ini, apa yang disebutkan sihirnya ini, tidak sampai pada tingkatan kekufuran, wa'taqada ibahatahu, tetapi dia meyakini bolehnya. Sementara kita tahu hal yang demikian ini selain termasuk di antara terwij, ya, yakni pelaris ke arah sihir, ya, melariskan untuk tersebarnya sihir, meskipun yang dilakukan oleh orang ini, ini bukan sihir yang dimaksud, yakni sihir kekufuran, bukan. Tetapi akan memberi efek tersebarnya sihir. Ya. Karena orang tidak membedakan, ini ada sihir yang dengan kecepatan tangan, ini sihir yang dengan bantuan jin, ataupun yang selainnya. Juga, pada hal-hal yang demikian, biasanya ditujukan untuk mengambil harta manusia dengan jalan yang haram, ya, dibuka acara apa sulap misalnya, misal itu. Nah, jika dia meyakini bolehnya yang seperti itu, padahal ini kezaliman, ya, kezaliman mengambil harta dengan jalan yang haram. Jika dia meyakini, ya, kalau dikatakan meyakini, yakni dengan i'tikad bahwa hal tersebut boleh, ya, berarti dia menghukumi bolehnya sesuatu yang diharamkan. Ya, meyakini bolehnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini juga kafir. Karena dia, ya, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Listihlalihi al-muharram. Dikarenakan dia berarti menganggap halal secara i'tikadi, secara keyakinan terhadap apa yang di dalam syariat dihukumi sebagai perkara haram. Wa illa fala. Jika tidak, jadi dia hanya sekedar mempraktikkan itu. Kalau ditanya bagaimana yang demikian dibolehkan, ya tentunya enggak, saya cuma melakukan ini karena tuntutan supaya dapur saya bisa ngefull, ya seperti itu. Maka orang yang semisal ini tidak dihukumi telah kafir. Adapun yang jenis sihir yang pertama tadi, yang dengan bantuan apa? Bantuan jin atau dengan bintang-bintang, sama saja dengan alasan terdesak keadaan ataupun ya, tidak, karena ya, hal yang demikian tidak bisa dikatakan darurat, ya, maka tetap hukumnya dia telah kafir. Kemudian waraji ala hadhihi almas'alati wa nahwiha mimma yata'allaku bis-sihri wa qatl as-sahiri Fathul Majid fi syarhi kitab tauhid li Syekh al-Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Syekh al-Islam rahimahullahu taala faqad ajada wa afada. Silakan ya, para pembaca untuk merujuk dalam permasalahan ini dan hal yang terkait dengannya, semisalnya ya, yang terkait dengan pembahasan masalah sihir dan qatl as-sahir, yakni hukum had terkait dengan tukang sihir. Ya, silakan merujuk kitab Fathul Majid, ya, syarah kitab Tauhid, karya Syekh al-Imam Abdul Rahman ibn Hasan bin Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah ta'ala. Faqad ajada wa afada, dan beliau dengan kitabnya ini ya telah memberikan keterangan yang sangat bagus dan berfaedah. Dan ini termasuk di antara yakni kitab terbaik dari syarah terhadap kitab tauhid. Ya. Beliau menyempurnakan kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid yang ditulis oleh sepupu beliau, ya. Sehingga menjadi kitab yang syarah yang lengkap, yakni Fathul Majid. Dan hal yang menunjukkan bagusnya kitab Tauhid adalah banyaknya para ulama yang mensyarah, menerangkan kandungan kitab tersebut. Termasuk di antara para ulama di masa kita, Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menulis atau memberikan syarah terhadap kitab Tauhid dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid. Kemudian wal maqsudu huna, dan tujuan dari syarah yang disebutkan di sini, anna sihra nakidun min nawakidil Islam, bahwa sihir merupakan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Maknanya jika seorang sudah menyatakan keislaman kemudian menempuh sihir, mempelajarinya, maka dengan perbuatannya dia telah batal dari Islamnya. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Barang siapa melakukan sihir atau ridha dengan dilakukannya suatu perbuatan sihir, maka dia telah kafir, telah batal keislamannya. Kemudian terkait dengan permasalahan sihir ini, hal yang juga dijelaskan oleh para ulama terkait dengan taubat dari tukang sihir atau taubat dari seorang yang telah terjatuh ke dalam sihir. Terkait dengan masalah ini diperselisihkan di kalangan para ulama, apakah ya, seorang yang terjatuh ke dalam sihir ada taubat baginya atau tidak. Ya. Sebab yang menjadi adanya khilaf di dalam permasalahan ini, yakni ketika datang seorang wanita ya, ke Madinah yang dia menceritakan bahwa dirinya telah terjatuh ke dalam yakni suatu maksiat yang besar, yakni maksud sihir. Kemudian dia bertanya, dan itu kejadiannya tidak berapa lama setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi menyebutkan akhbar ini pada syarah beliau terhadap kitab Naqidul Islam. Di antara yang ditanya dari kalangan para sahabat yang ketika itu ada adalah Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau ketika ditanya oleh wanita tadi, apakah ada taubat bagi saya? Ya. Ibn Abbas ya, menjawab dengan bahwa saya tidak tahu tentang permasalahan ini. Adakah taubat ya, atas perbuatan ini atau tidak? Tetapi jika engkau masih memiliki kedua orang tua, maka hendaknya berbuat baiklah kepada keduanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penembus dari kesalahan. Dan setelah itu bertemu lagi dengan beberapa sahabat yang lain yang juga jawabannya semisal. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa mereka para sahabat orang-orang yang demikian waro, demikian hati-hati ya, di dalam permasalahan ini dan secara umum dalam permasalahan-permasalahan agama. Jadi ini di antara sebab yang menjadikan adanya khilaf, apakah seorang yang terjatuh ke dalam sihir ada jalan untuk dia bertaubat atau tidak. Kemudian Syekh Ibn Baz rahimahullah dalam fatwa beliau memberikan rincian dalam permasalahan ini. Ia ini terkait dengan taubatnya. Bahwa jika seorang yakni taubat dari sihirnya dengan sungguh-sungguh ya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hamba-Nya. Bagaimana kumun ayat qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini terkait dengan hak Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang taubatnya para sahrah Firaun ketika mereka mengetahui ya kebenaran mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, kemudian mereka bertaubat dan diancam oleh Firaun ya akan dibunuh dan disalib. Mereka sabar tabah dengan itu dan ya mereka ya diterima taubatnya. Adapun terkait dengan hukum yang berlaku padanya, ada seorang yang diketahui ya dia melakukan sihir, maka dalam hal ini syariat Islam ya menegaskan adanya hukum had terhadapnya, terhadap tukang sihir. Sama saja dalam hal ini dia taubat atau tidak. Oleh karena itu ya, Syekh Ibn Baz rahimahullah beliau pada fatwa beliau di juz yang ke-7 halaman 80 menegaskan bahwa pendapat yang benar terkait dengan tukang sihir berdasarkan asar-asar yang ada, asar dari asar dari Umar Ibn Khattab, kemudian putrinya Hafsah ya, bintu Umar, kemudian Jundub Al-Khair, yang kesemuanya asar yang sahih, menunjukkan bahwa seorang yang diketahui dia terjatuh ke dalam sihir, yakni menjadi tukang sihir, itu la yustatabu, tidak dimintai taubat. Ya. tidak dimintai tobat, tetapi langsung dikenakan hukum had padanya. Dan ingat bahwa yang memberlakukan hukum had adalah pemerintah, pemerintah Islam. Ya, hukumnya sebagaimana pada riwayat yang sebagian mengatakan ini mauquf kepada Jundub, sebagian mengatakan marfu, ya, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahiri darbuhu bisayfi, riwayat At-Tirmidzi. Bahwa hukum had, hukum had yakni hukum yang telah ditetapkan sifatnya di dalam syariat ini, bagi seorang tukang sihir adalah darbuhu bisayf, dia dipukul dengan pedang, yakni dipenggal. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz yakni haddus sahir darbatun bisayf, ya, darbah sebelumnya darbuhu. Ya, jadi hukum had bagi tukang sihir adalah satu tebasan pedang, menunjukkan tajam dan kencangnya, yakni pedang tadi mengenai lehernya. Ya. Jadi sama saja dalam hal ini, dia bertaubat atau tidak diberlakukan hukum ini. Ya. Kalau dia sebelum terkena had ini bertaubat, maka terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Jika tidak, maka dia mati di atas kekufuran. Mati di atas kekufuran. Nah, sebab yang menjadikan kenapa tukang sihir tidak dimintai taubat, dijelaskan rasanya oleh para ulama, karena sihir ini daya rusaknya demikian besar. Ya. Daya rusaknya demikian besar. Kemudian sihir ini sesuatu yang tersembunyi, sehingga bisa saja seseorang mengatakan saya sudah taubat, saya sudah berhenti, saya sudah melepaskan sihir saya. Ya, ternyata pulang ke rumah nyantet orang lagi, ya, seperti itu. Jadi keadaannya ya mirip seperti keadaan orang-orang munafikin dari sisi tersembunyinya. Orang-orang munafikin senantiasa yang diupayakan kepada manusia menampakkan keislaman. Nah, oleh karena itu, karena sihir ini sesuatu yang tersembunyi, ya, tidak diketahui apakah seorang itu sungguh-sungguh taubatnya atau tidak. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Beda halnya seorang yang taubat dari kekufuran. Ya, misalnya sebelumnya dia sebagai penyembah berhala, ya, kemudian taubat, maka ini sesuatu yang bisa dilihat secara nyata. Kalau orang ini betul-betul menjauh dari penyembahan-penyembahan terhadap selain Allah, maka ini menunjukkan kesungguhan taubatnya. Jadi ini hukum terhadap tukang sihir. Ya. Jadi Umar ibn Khattab dalam riwayat Al-Bukhari memerintahkan kepada seluruh pegawainya, ya, untuk membunuh tukang sihir. Ya, di situ tidak disebutkan apakah ya mereka dimintai tobat atau tidak, sehingga dihukumi bahwa perintah ini perintah yang sifatnya mutlak. Ya, ketika diketahui seorang ya telah melakukan sihir, ya, maka diberlakukan hukum ini oleh pemerintah. Jadi insyaallah pertanyaan yang ada pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.